بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azhim alladzi hum fihi mukhtalifun. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini? Kalla sayalamun thumma kalla sayalamun. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Wa khalaqnakum azwaja. Dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Wa ja'alna nawmakum subata. Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. Dan kami jadikan pelita yang amat terang. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً فَجَّاجًا. Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. Supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun yang lebat. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا. Sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan. Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dan dibukalah langit maka terdapatlah beberapa pintu. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. Dan dijalankanlah gunung-gunung maka menjadi fatamorgana lah ia. إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا. Sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintai. لِلطَّاغِينَ مَآبًا. Lalu menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. La yadukuna fiha bardan wa la syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman. Illa hamiman wa ghassaqa. Selain air yang mendidih dan nanah. Jazaa'an wifaqa. Sebagai pembalasan yang setimpal. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab. فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Karena itu, rasakanlah. Dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab. إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا. Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا. Dan gadis-gadis remaja yang sebaya dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا. Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا. Sebagai balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pemurah, mereka tidak dapat berbicara dengan dia. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahur rahman. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersof-sof, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar. Zalikal yawmul haqq, faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Inna anzarnakum 'adzaban qariban, 'adzaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.